Terkubur bersama, oh cita-citaku. Sesungguhnya aku telah lama mati. Terkubur bersama, oh cita-citaku. Apabila kau rindu dan ingin bertemu, datanglah ke sana, ke tempat makamku. Taburkanlah bunga di atas pusara, serta doa suci yang ikhlas darimu. Bersama, oh cita-citaku. Sesungguhnya aku telah lama mati. Terkubur bersama, oh cita-citaku. Terkubur bersama, oh cita-citaku. Sesungguhnya aku telah lama mati. Terkubur bersama, oh cita-citaku. Apabila kau rindu dan ingin bertemu, datanglah ke sana, ke tempat makamku. Taburkanlah bunga di atas pusara, serta doa suci yang ikhlas darimu. Terkubur bersama, oh cita-citaku. Sesungguhnya aku telah lama mati. Terkubur bersama.